rasa juga cintaku hanya untukmu. Kita goyang lagi bos. Sampalah dekat ini di bos kecil, bos Anton, bos kecil production. Bukan rasa cinta-cintaku.